Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu bika min ahwali ahli nar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar di mana saja berada, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu tadabbur Al-Qur'an, kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Ini adalah kisah yang ke-12 yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Seperti biasanya kita akan mengambilkan kisah ini dari paling tidak ada 2 kitab, yaitu karangan Syekh Mahmud Al-Misri, Qasasul Quran lil Athfal. Yang kedua adalah Qasasus Sabiqina fil Quran, karangan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Banyak pelajaran yang insyaallah akan kita dapatkan dari kisah ini. Seperti biasanya juga kita sebutkan, kita ingatkan bahwa kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan secara detail, secara rinci, siapa orangnya, kejadiannya, siapa orang raja yang hidup pada hari itu. Tapi dalam kisah yang disebutkan dalam kitab yang ringkas karangan Syekh Mahmud Al-Misri, disebutkan beberapa rinciannya yang itu diambilkan dari beberapa kisah Israiliyat. Dan metode yang diambil oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitab Qasasus Sabiqina fil Quran yang menjadi panduan kita, itu beliau menolak kisah-kisah Israiliyat. Tapi kita akan gabungkan untuk mempermudah kisah, kita ambilkan dari kitab yang ringkas dulu, dari Qasasul Quran lil Athfal karya Syekh Mahmud Al-Misri. Nanti pelajaran yang besar, yang banyak kita ambilkan dari buku Qasasus Sabiqina fil Quran. Kita mulai kisahnya. Kisah ini cukup panjang, maka kita mulai lebih awal. Kana hunaka majmu'atun minasy syabab. Pada zaman dahulu ada sekelompok anak muda, ya'ishuna fi ihdal mudun, yang hidup di salah satu kota. Wa kana hakimu hadhihi al-madinah. Hakim atau penguasa di kota ini adalah seorang yang zalim, yang kafir. Wa kana hakimu hadhihi al-madinah rajulan zaliman kafiran, yang zalim dan kafir. Ismuhu Dikianus. Nah, ini disebutkan namanya. Berarti ini diambilkan kisahnya dari kisah-kisah Israiliyat, karena di Quran tidak disebutkan apa itu, siapa itu nama raja yang hidup ketika itu. Dikianus. Faqad kana ya'muru nas bi'ibadatil asnam, yang memerintahkan kepada manusia untuk menyembah patung-patung. Bi an yadhbahu wa yaktumu al-qarabin litilkal asnam. Kemudian memerintahkan supaya kaumnya itu menyembelih dan memberikan sembelihan itu kepada patung-patung itu. Wa kana idza ra'a ahadan ya'budullah, kalau melihat seseorang yang menyembah Allah jalla wa ala wa la ya'budul asnam, dan tidak menyembah patung, yu'adzibuhu 'adzaban syadidan, maka raja tadi mengazabnya dengan azab yang keras. Li darajati annahu kana idza ra'a rajulan mu'minan kana yadh'u fi sijn wa yutlaq 'alaihi asadan ja'ian liyakula. Jadi kalau ada orang yang beriman itu sampai pada derajat hukumannya itu dimasukkan ke dalam penjara, kemudian di dalam penjara itu dilepaskan seekor singa yang lapar supaya memakan orang itu. Ini yang sangat mengerikan sekali. Wa fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari, kharaja ahlu hadhihi al-madinah ila 'idin. Ya, penduduk dari kota ini semuanya keluar untuk melakukan hari besar. Fa kharaja haula al-fityah ma'hum. Anak-anak muda yang beriman itu ikut keluar bersama mereka, dan mereka melihat kaumnya itu mereka menyembah dan bersujud dan menyembelih hewan untuk patung-patung. Fa alqallahu nural iman fi qulubi haula'i syabab. Allah Subhanahu wa taala memasukkan cahaya keimanan dalam hati para pemuda tadi. Wa kanu min sadatil qaum, ya, dan meriwayatkan bahwa mereka itu adalah orang-orang pembesar di kaum itu. Jadi para pemuda yang beriman tadi adalah pembesar-pembesar di kaum itu. Fataraku qaumahum fi hadza al-'id wa'tazaluhum. Mereka meninggalkan kaum mereka di hari besar itu, di hari Id besar itu, dan mereka memisahkan diri dari kaumnya. Fa dhahaba awwal wahid minhum wa jalasa ba'idan tahta dhilli syajarah. Tsumma ata ilayhi tsani wa tsalits. Ada orang pertama yang pergi meninggalkan mereka, menjauh, memisahkan diri, duduk di bawah pohon. Disusul oleh orang yang kedua dan disusul oleh orang yang ketiga, ila anisjama'a as-sab'ah, sampai berkumpul empat orang. Tapi rincian seperti ini disebutkan berteduh di bawah pohon, ini tentunya diambilkan dari kisah-kisah Israiliyat. Wa kana kullu wahidin minhum yaktumu imanahu khaufan min ashabihi. Setiap orang dari yang berkumpul di bawah pohon tadi, mereka semuanya menyembunyikan keimanannya karena takut dari teman-temannya itu, diketahui oleh teman-temannya. Hatta la yukhbiru ahaduhum, hatta la yukhbiru ahaduhum hadzal malik, supaya salah seorang di antara yang berkumpul itu tidak mengabarkan kepada raja yang zalim itu, nanti dijadikan makanan bagi singa. Wa fasya'atan qama wahidun minhum wa qala, tiba-tiba ada satu orang yang berdiri dan mengatakan, ta'lamuna wallahi ma akhrajakum min qaumikum ila hadzal makan illa syai'un fi sudurikum. Kalian sudah menyadari, mengetahui bahwa demi Allah nih, tidak ada yang membuat kalian itu keluar, meninggalkan kaum kalian menuju tempat ini kecuali sesuatu yang ada di dalam hati kalian. Apa sesuatu itu? Keimanan. Fata'alau natasarah bima baindah. Kita terang-terangan aja, kita buka-bukaan aja di sini semuanya nih, antara tujuh orang tadi. Karena pertamanya masih diam-diaman, takut dilaporkan kepada raja. Faqala tsani, orang yang kedua mengatakan, wallahi inni la ashur anna qauman 'alal batil. Demi Allah, aku merasa kaum kita ini ada dalam jalan kebatilan. Fa kaifa na'budu asnaman la tanfa' wa la tadur. Bagaimana kita ini menyembah patung-patung yang tidak bisa memberi manfaat dan madarat? Ma anna alladhi yasahiqu an na'buduhu wa nuwahhiduhu wallah khaliqus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Sedangkan yang berhak untuk kita sembah dan kita tauhidkan itu adalah Allah, pencipta langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Mereka menyadari itu. Qala kullu wahidun minhum, akhirnya setiap orang dari mereka yang mengatakan, wa ana uwafiquka ala hadzal ra'yi. Aku sepakat dengan pendapat itu, ya, dengan keyakinan itu. Fatasarahu wa a'lanu imanahum fima bainahum. Ya, mereka menampakkan keimanan mereka, mengumumkan keimanan mereka di antara mereka tadi, ketujuh orang, ya, dan wahidatan wa asbahu ikhwanan mutahabina fillahi jalla wa ala. Akhirnya mereka menjadi teman dan menjadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an itu, ya. Farabbatna ala qulubihim. Kami ikat, kami teguhkan hati mereka. Jadi kalau orang yang beriman itu awalnya Allah berikan cahaya, ada keimanan dalam hatinya, ada kekuatan keimanan dalam hatinya, dan Allah ikat hati itu akan semakin kuat. Kita pun juga seperti itu, semakin kita ini mengikat iman kita, ya, bersama dengan teman-teman yang beriman akan semakin kuat. Tapi tadi diskusi seperti tadi disebutkan dalam kisah-kisah Israiliyat. Wa takhadhu li anfusihim ma'badan ya'buduna Allah fihi ba'idan ankum. Mereka memilih suatu tempat, ya, untuk dijadikan tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang jauh dari kaumnya. Walakin ba'da fatrah yasirah, belum lama, tidak lama dari waktu itu, kaumnya mengetahui, ada mengendus bahwa mereka itu beriman kepada Allah dan menyembah Allah. Maka mereka, kaumnya mengabarkan kepada raja yang zalim itu. Falamma 'alima al-malik, raja mengetahui hal itu, mereka sudah beriman, anak-anak muda tadi beriman, diutuslah dari orang-orang kerajaan untuk mendatangi mereka. Wahum yakhshawna ayyaf ala bihim kama fa'ala biman sabaqahum. Mereka takut akan diperlakukan seperti orang yang sebelum mereka yang beriman, sebagai makanan bagi singa. Lakinna Allah tsabbatahum, akan tapi Allah teguhkan hati mereka. Wa rabbata ala qulubihim, Allah teguhkan dan ikat hati mereka sehingga teguh. Faqalu kalimatul haq, mereka mengatakan kalimat yang hak di hadapan seorang hakim yang zalim dan menyerunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada akhbaru ta'ala anhum, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang mereka biqaulihi jalla wa ala dengan firman-Nya, wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Ya, jadi kami teguhkan hati mereka, diikat tadi antara orang yang beriman tadi diteguhkan, kemudian mereka itu bangkit. Nah, idh qamu, ini para ulama berbeda, qamu itu apakah berdiri untuk menghadap raja mengatakan perkataan yang benar ataukah mereka itu membawa perkataan yang benar dengan kabur. Ilqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh, mereka mengatakan rob kami adalah rob yang menciptakan langit, pemilik langit-langit dan bumi. La nad'u min dunihi ilahan, kita tidak akan menyembah, tidak akan berdoa ya kepada selain ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad qulna idzan syatata, karena kalau begitu berarti kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang batil, yang dusta. Ya, menuduh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ha'ulai qawmuna ittakhudhu min dunihi alihah. Ha'ulai qawmuna ittakhudhu min dunihi alihah. Maksudnya adalah ha'ulai ahlu baladina, mereka penduduk negeri kita menyembah patung-patung, mengikuti orang-orang yang sebelumnya, taklid saja tanpa memiliki hujah, tanpa memiliki bukti dan alasan yang benar. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyinin. Seandainya mereka itu mendatangkan bukti yang nyata tentang peribadatan mereka. Jadi mereka itu dalam beribadah kepada patung-patung itu buktinya apa kebenarannya? Ka'annahum qalu, seakan-akan mereka mengatakan innahum la yastati'una ayatu bihujjatin zahirah, mereka tidak bisa mendatangkan bukti yang nyata yang terang ala ibadatihim, atas peribadatan mereka lil asnam, kepada patung-patung. Fahum idhan kadhibah ala Allah, berarti mereka itu berdusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhibah. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang berdusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau iftara ala Allahi kadhibah, membuat tuduhan yang dusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menisbahkan kepada Allah itu kesyirikan. Jadi kalau berbuat apa, mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Faghadiba alaihim al-malik, raja marah kepada mereka. Wa amara binaz'i libasiz zinah, mereka diperintahkan supaya melepas baju perhiasan kehormatan mereka. Alladzi kana alaihim min zinati qaumihim, yang mereka itu ada perhiasan dari kaumnya. Ya, mereka ada pangkat di kaumnya karena mereka adalah orang-orang pembesar. Wa haddadahum in lam ya'udu ila dinikum, diancam, mereka diancam kalau tidak mau kembali kepada agama kaum mereka. Summa ajalahum, tapi lebih beruntungnya ini diberi penangguhan, ditangguhkan, tidak langsung dikasihkan ke singa untuk dimakan. Jadi mereka ditangguhkan liyang dzuru fi amrihim la'allahum yarji'un, supaya berpikir semoga saja mereka bisa kembali lagi kepada agama yang awal. Wa kana hadza min lutfillahi bihim, ini adalah bentuk kelembutan Allah kepada mereka orang-orang beriman tadi. Li'annahum tawassalu bihadza at-ta'jil ila al-harb wal firar bidinihim min al-fitnah, karena di waktu penangguhan itu mereka bisa siap-siap untuk kabur dan lari dengan membawa agama mereka dari fitnah yang ada di negeri itu. Faqara ulaikal fityah al-mu'minun, ini orang-orang, ya anak-anak muda tadi, orang-orang muda tadi berpikir, nih apa yang langkah apa yang akan dia tempuh selanjutnya. Fawajaduha fil uzlah, mereka mendapatkan ya langkah selanjutnya adalah uzlah. Fafarru faqarraru i'tizal qaumihim, i'tizala qaumihim, mereka memutuskan untuk berpisah dengan kaum mereka atau uzlah. Uzlah di sini ada dua, ada uzlah secara jasadiyah, ada uzlah syu'uriyah. Ini kalau Salahatul Fath Al-Khalili, uzlah jasadiyah itu berarti ya sudah meninggalkan dengan jasad kita itu menyendiri di suatu tempat. Nih, ada uzlah syu'uriyah, hanya perasaan kita aja yang uzlah dengan keimanan kita, dengan keyakinan kita, meskipun di sekitar kita ini kita masih bermuamalah dengan orang-orang yang mungkin tidak beribadah, tapi kan di kita ini tinggal di masyarakat muslim yang banyak beriman kepada Allah, berbeda dengan mereka. Maka uzlah ini tidak tepat kalau uzlah jasadiyah dilakukan seperti pada zaman kita ini. innahum mu'minun, mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa qaumuhum kafirun, kaum mereka adalah orang-orang yang kafir. La majal li ayyaisu ma'hum, tidak ada alasan untuk hidup bersama mereka. Kharaju minal madinah ilal jibal, mereka keluar meninggalkan kota menuju gunung. Qarraru ayya'u ila kahfi fi jabal, ila kahfin fi jabal, mereka menetapkan untuk tinggal menetap di sebuah gua yang ada di gunung, di suatu gunung. Wa talabu minallahi ay yanshur alaihim fil kahfi min rahmati, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan, menyebarkan rahmat kepada mereka di dalam kahfi, dalam gua itu. Nah, ini penting sekali, di mana mereka itu meminta rahmat, rahmah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam gua. Mereka kenapa enggak minta makanan, enggak minta minum, enggak minta harta ya? Yang mereka minta adalah rahmah, karena rahmah itu adalah segala-galanya. Bahkan dia bisa membuat suatu kenikmatan yang kecil menjadi besar, bisa membuat gua yang sempit itu menjadi lapang. Nah, itulah rahmat. Dan rahmat kalau hilang itu bisa, ya, yang mereka rasakan itu dunia yang luas saat itu menjadi sempit, ya, karena kekufuran yang merajalela. Nih, bahkan di gua yang sempit merasa lapang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wastajaballahu lahum fakanat rahmatullahi alaihim fil kahfi, Allah mengabulkan doa mereka, mengabulkan doa mereka, rahmat Allah diberikan kepada mereka di dalam gua. Haitsu yassarallahu lahumul amr, Allah mudahkan urusan mereka. Wasakhkhara lahumul ayat, Allah jalankan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah kepada mereka. Fa'amara syamsa alla tamassa ajsadahum, Allah merintahkan kepada matahari supaya tidak menyentuh jasad mereka, tidak sinarnya tidak menyentuh jasad mereka. Hatta la tu'dhiha, supaya tidak menyakiti kulitnya. Kanat 'inda shabah tamilu 'an ajsadihim, ketika pagi hari itu condong dari meninggalkan jasad mereka. Falataku alaiha, wa kanat 'inda al-ghurub tamilu 'anha kadzalik, begitu juga ketika sore. Falatatiha, itu sinarnya tidak bisa masuk, tidak mengenai mereka. Wa kanu fi fajwati, fi fajwatin wasat al-kahfi, mereka itu ada dalam kelapangan, dalam itu, dalam kahfi, dalam gua itu, di tengah gua itu merasakan kelapangan, dan di sana ada kelapangan. Wa min ayatillahi 'alaihim fil kahfi, di antara tanda kebesaran Allah di dalam gua, an anna uyunahum kanat maftuhah, mata mereka terbuka. Ini, jadi mata orang-orang yang tidur dalam kahfi itu semua terbuka, matanya terbuka. Fakana nadhir ilaihim yahsabuhum aykadhan, orang-orang yang melihatnya, jadi orang yang lewat mungkin melihat, ya, mengira mereka itu tidak tidur, ya, mereka melihat kepadanya. Ma'annahum niyam rakidun, meskipun mereka itu sebenarnya tidur, tapi matanya terbuka. Wa hatta la ta'kul al-ardu ajsadahum, supaya tujuannya adalah supaya bumi tidak memakan jasad mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala, supaya bumi tidak memakan jasad mereka, Allah membolak-balikkan tubuh mereka. Yuqallibuhum marrah alal yamin wa marrah alal shimal, ke kanan dan ke kiri, boleh di sana seperti orang itu, balik sana, balik sini, itu supaya tidak dimakan oleh bumi. Atau kalau orang kan, kalau apa saja kalau di bumi ini ditaruh di atas tanah itu, kalau enggak bergerak kan lama-lama rusak. Wa kana ma'ahum kalbuhum alladhi sahibahum, ya, bersama mereka ada anjing yang menemani mereka. Haitsu jalasa 'ala atabati babil kahfi, yang duduk di pintu depan pintu kahfi. Wa basata dhira'aihi nama mithlu naumatihim, yang tidur seperti tidurnya mereka. Dia julurkan kedua lengannya, kaki depannya itu. Wa hatta la yata'adda ahadun 'alaihim wa hum rukut, qadafa Allah fi kulubi kulli man yanzur ilaihim rabb, supaya tidak ada seorang pun yang apa namanya nantinya membuat suatu kedzaliman kepada mereka saat mereka tidur. Allah Subhanahu wa taala itu masukkan ke dalam hati siapa saja yang melihat itu rasa takut. Bihaitsu law ittala 'alaihim, di mana kalau mereka, orang yang lewat, orang yang ada di situ melihat mereka, lawalla minhum firaran, langsung lari. Ya, mereka merasakan takut dalam hati mereka. Wa namu naumatuhum at-tawilah, mereka tidur di dalam gua itu dalam waktu yang sangat panjang. Haitsu baqaw 'ala hadhi surah 309 sanawat. Mereka tinggal di gua itu selama 309 tahun lamanya. Wa ba'da hadza zaman at-tawil, setelah masa yang lama ini Allah membangkitkan mereka dari tidur, mereka bangkit dari tidur, wa hum yashuruna bi ta'abin syadid. Mereka merasakan ta'ab, lelah yang sangat. Jasad mereka ya biasa orang tidur lama ya pegel-pegel. Wa akhadhu yata'asalu, mereka saling bertanya antara mereka, sudah berapa lama kita dalam gua ini? Dalam ayat disebutkan qala qailum minhum kam labithum qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Seorang dari mereka berkata, sudah berapa lama kalian tinggal di sini, kita tinggal di dalam gua ini, labithna yawman aw ba'dha yawm, paling satu hari atau beberapa hari. Qala ahaduhum, qala al-mufassirun, para ulama ahli tafsir mengatakan, innahum dakhalu fil kahfi subahan wa ba'athahum Allahu fi akhir an-nahar. Ya, mereka masuk dalam kahfi itu pagi hari. Labisna yauman aw ba'dhaya, itu satu hari atau sebagian hari, maksudnya gitu. Satu hari atau sebagian hari. Jadi para ahli tafsir menyebutkan mereka masuk di kahfi itu pagi hari dan Allah membangkitkan mereka di akhir siang. Falamma sayqadhu dhannu anna asy-syamsa qad ghurabat. Ketika mereka bangun, mereka mengira matahari telah terbenam. Faqala labisna yauman. Berarti kita ini di sini satu hari. Tsumma ra'awha lam taghrib. Lam taghrub. Setelah dilihat ternyata matahari belum terbenam. Faqalu au ba'dha yawm. Oh, kalau begitu berarti kita cuma sebagian hari saja tinggal di sini. Wa ma daraw annahum namu 309 sinin. Ya, mereka tidak mengetahui kalau mereka itu tinggal di dalamnya itu sekitar 309 tahun. Rabbukum a'lamu bima labistum, rob kalian itu lebih tahu bima labistum, seberapa lama kalian tinggal di dalamnya. Aikola ba'duhum, sebagian dari mereka mengatakan Allahu a'lamu, Allah lebih tahu masa kita tinggal di sini. Wala ta'ila waro al-bahthi anha fakhudhu bima huwa ahamu wa anfa'lakum. Kita enggak usah memperbincangkan masalah ini, kita ambil saja yang lebih penting dan lebih bermanfaat bagi kita, bagi kalian. Fanahnul anjia, kita sekarang kan lapar. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah. Sudah, kita utus seorang dengan membawa uang ini untuk masuk kota dan mencari makanan. Falyanzur ayyuha azka tu'aman falyatikum birizqin minhu. Falyakhtar, hendaknya dia memilih, silakan dia memilih mana makanan yang paling halal dan paling baik. Falyashtar lana minhu, dia membelikan makanan untuk kita. Walyatalattaf wala yusyirun nabikum ahada, hendaknya dia alyatalattaf itu ya sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan ketika masuk kota itu saat membeli makanan. Nih, supaya nanti tidak ada orang mengendus keberadaan kita. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Iyadharu, yaktulu, kalau mereka itu bisa menangkap kalian, bisa mengutai kalian, yaktulukum bil hijarah, mereka akan membunuh kalian dengan batu. Au yarudukum ila dinihimil ba'dinihim dinihim al-batil, atau mengembalikan kalian kepada agama yang batil, agama mereka yang batil. Walan tuflihu idzan abada, kalau begitu kalian tidak akan selama-lamanya akan merugi, tidak akan menang. Wa in udtum ila dinihim, kalau kalian kembali kepada agama mereka, wa wafaqtumuhum dan mengikuti agama mereka di atas kekufuran mereka, lan tafuzu bi khairin abada, kalian tidak akan menang selama-lamanya. Wa hakadha yatanaja al-fityah fima bainahum khaifina hadirina ayyadhhar alaihim al-malik. Ini yang dibisikkan kepada anak muda itu, kepada satu sama yang lainnya, takut, khawatir raja mengetahui keberadaan mereka sehingga akan membunuh mereka dan mengembalikan mereka kepada menyembah patung. Makanya hati-hati. Fadhahaba ahaduhum liyuhdhir lahum ta'aman. Maka salah satu seorang di antara mereka pergi untuk menghadirkan makanan yang at-thayyib, yang baik, makanan yang halal yang thayyib. Wa ma'ahu darahim al-fiddiyah. Ya, bawa uang dirham atau uang perak. Allati nuqisha 'alaiha surah al-Malik. Yang di uang itu diukir gambar seorang raja yang zalim yang tadi yang disebutkan di Qiyanus tadi. ada tiang raja yang hidup pada masa itu. Nih, gambarnya raja itu. Falamma nazala al-Madinah, ketika turun di Madinah, di kota, ta'ajjaba faqad ra'a anna syawari' al-Madinah qad taghayyarat, ya, terkejut loh kok sudah berubah ini jalannya ini. Rumah-rumah juga sudah berubah. Orang yang hidup tidak sama dengan orang yang mungkin dari sisi pakaian dan yang lain. Wa ba'da juhdin kabir, setelah usaha yang keras sampai kepada salah satu tempat makan atau mat'am. Wa talaba minal ba'i ta'am, dia minta makanan kepada penjual. Tapi fa nadhara ilaihi al-ba'i muta'ajjiban limanzurihi. Tapi penjual aneh melihat orang itu. Tampilannya kok seperti itu. Falamma jahaza lahu ath-tha'am wa talaba minhu thaman ath-tha'am. Nih, ketika penjual makanan sudah menghidangkan, sudah menyiapkan makanan dan minta uangnya, dia berikan uang yang dia bawa tadi dari Perak tadi. Di sana ada gambar di Kianus. Seorang penjual tadi kaget sudah melihat bentuknya seperti itu, kok uangnya juga seperti itu. Waqalahu man min aina laka hadzal mal, dari mana kamu uang ini? Waqala syab, anak muda tadi mengatakan, innahul mal alladzi nata'amalu bi, ini uang yang biasa kita gunakan untuk bermuamalah, bertransaksi. Hadhihi surah di Kianus, ini gambarnya di Kianus. Penjual mengatakan, hal anta majnun, kamu gila ya. Di Kianus itu sudah, di Kianus la'natullah alaihi, itu sudah mati semenjak 300 tahun yang lalu. Fata'ajjaba asyab, anak muda tadi terkejut, kaget ketika mendengar perkataan itu, dan dia merasakan dima kota jamadat fi'uru, seakan-akan darah itu membeku di pembuluh darahnya. Fa tajma'an nas haula hadha asyab, yang mengumpulkan manusia di hadapan anak muda ini. Wa akhaduhu ila malikihim, yang dibawa ke raja mereka. Fasalahu an sya'nihi fa akhbarahu bi amrihi, raja bertanya tentang keadaannya dan mengabarkan kejadian yang sebenarnya. Wa huwa mutahayyirun fi hadhihi, dia sendiri bingung. Wa ma huwa fihi, fa qama, dia sendiri bingung apa yang menimpa dirinya dan teman-temannya. Fa qama al-malik, fa qama malikul balad, akhirnya raja dan penduduk negeri itu berdiri. Hatta intaha bihim ilal kahf, ikut bersama anak muda tadi mendatangi al-kahfi atau mendatangi gua. Faqala lahu, ini kahfi, gua ini menjadi perbedaan di kalangan ulama, ada mengatakan di Yordania, ada mengatakan di Suriah. Kalau yang di Yordania, kita dulu pernah berkunjung di sana, di sampingnya ada masjid. Nah, insyaallah kalau fotonya masih ada, saya share fotonya insyaallah. Coba saya cari lagi. Da'uni ataqaddamukum fi ad-dukhul, biarkan aku untuk masuk terlebih dahulu supaya aku bisa memberitahu kawan-kawanku. Maka dia masuk. Fayuqalu, dikatakan, innahum la yadruna kaifa dhahaba fihi, dikatakan mereka tidak mengetahui bagaimana dhahaba fihi, dia masuk ke dalamnya. Fa akhfallahu alaihim khabarahum, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kabar tentang mereka. Wa yuqalu bal dakhulu alaihim, ada mengatakan juga, ada berpendapat bahkan mereka bisa masuk dan melihat mereka. Tadi yang pertama tadi Allah sembunyikan, yang kedua ini pendapat yang kedua, mereka bisa masuk dan bertemu dengan mereka, melihat mereka. Wa sallama alaihim al-malik, dan malik seorang raja itu mengucapkan salam kepada mereka. Fafarihu bihi wa anasu bil kalam, mereka bangga, mereka gembira dan senang berbicara dengan mereka. Thumma da'u thumma wada'uhu wa sallamu alaihi, kemudian mereka meninggalkan tempat itu. Wa'adu ila mawdhaji'ihim, kembali ke tempat pembaringan mereka. Wa tawaffahumullahu azza wa jalla, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka. Jadi terlepas dari perbedaan yang ada. Fakhtalafu fihim, mereka berbeda pendapat tentang orang-orang itu. Wa tanaza'u bainahum amrahum, berselisih. Madza yaf'aluna bihim, apa yang diperbuat supaya untuk mengagungkan mereka itu. Di antara mereka ada mengatakan, ubnu 'alaihim bunyan, dibangun aja di atasnya itu, ada bikin bangunan. Rabbuhum a'lamu bihim, rabb mereka lebih tahu tentang mereka. Walakinnal hakimin fihim, ditetapkan. Tapi orang-orang yang berkuasa saat itu menetapkan untuk membangun masjid. Maka di sekitar itu ada masjid, di sekitar gua itu ada masjid. Nah, kalau yang kita datangi dulu yang ada di Yordania, itu memang di sampingnya ada masjid. Apakah memang tempatnya itu atau bukan, itu menjadi khilaf. Karena yang menjadi perbedaan ulama itu ada tiga tempat, ya, entah di Palestina atau di Yordania atau di Suria. Ketiga-tiganya sama-sama di negeri Syam. Wahakadha kana haitsu tamma bina al-masjid alaihim. Akhirnya masjid dibangun untuk mereka, jadi samping gua itu, di sekitar gua itu. Wa bidzalika tuyat safhatu min safhatil iman, dengan begitu sudah selesai dilipatlah lembaran-lembaran iman wal ikhlas, lembaran ikhlas zuhud di dunia, luju ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah. Wa baqiyat kisatu ashabil kahfi, kisah ashabul kahfi ini tetap menjadi kekal. Ya tanaqaluhan nas wa ashabud diyanat as-samawiyah, dikisahkan oleh manusia semua agama langit mengkisahkan ashabul kahfi. Wa yaqifu amamuhal mu'minun wa yaqifu amamahal mu'minun, yang paling terdepan itu adalah orang-orang yang beriman. Tujuannya adalah liya'khudhu minha durusan fil iman wal ikhlasi wassabar, supaya orang-orang beriman itu bisa mengambil pelajaran tentang keimanan, keikhlasan dan keteguhan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kita ambilkan dari kitabnya Dr. Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi. Ini yang lebih kajian beliau lebih dalam. Ini yang pertama adalah tentang, beliau sebutkan di sini ada 50 pelajaran, banyak sekali, tapi kita enggak semuanya kita sebutkan. Yang pertama adalah ta'awunul kufar fi ma bainahum, orang-orang kafir itu saling tolong-menolong di antara mereka. Wa tansikuhum, mereka bekerja sama, muwafaqatuhum, sepakat, li muharabati da'watil haq, untuk memerangi dakwah hak, kebenaran. Nah, ini mereka bekerja sama untuk memerangi kebenaran. Wal wuqufu fi wajhiha, berdiri untuk menghadangnya. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, fi taujihil asilah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan sebenarnya kisah ini ada sebab turunnya yang tadi kita tidak sebutkan. Jadi ada sebab wurudnya. Kenapa kok ada kisah ini? Jadi orang-orang Quraisy ketika itu mendatangi orang-orang Yahudi karena sudah kesel, lelah itu. Bagaimana menghadapi Rasulullah? Mereka, ini kisahnya disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya itu. Mereka mendatangi, jadi mereka mengutus Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ayth kepada pendeta-pendeta Yahudi, bertanya kepada mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya mendatangi orang Yahudi dan berkata, kalian itu adalah ahli Taurat. Nah, kita datang kepada kalian supaya kalian bisa mengabarkan kepada kami tentang Muhammad yang ada di kaum kami ini. Orang Yahudi berkata kepada mereka kedua orang itu, tanyakan kabarnya tiga hal yang akan kami kabarkan. Kalau dia bisa mengabarkan kepada kalian tiga hal, berarti memang dia nabi yang diutus. Tapi kalau tidak, berarti bukan. Bukan nabi. Tanyakan kepadanya tentang anak-anak muda yang pertama, tiga hal. Yang pertama, anak-anak muda yang mereka itu pergi di suatu masa, bagaimana ceritanya, kisahnya tentang mereka itu. Fa'innahu qadkana lahum hadithun ajam, karena kisah mereka itu sangat menakjubkan. Ini yang pertama. Yang kedua, tanyakan kepada Muhammad tentang seorang yang berkeliling di muka bumi. Ya, ini nanti dikisahkan di akhir Al-Kahfi, yaitu Dzulkarnain. Yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang roh. Tentang roh. Nah, tiga hal ini yang akan ditanyakan oleh orang Quraisy kepada Nabi Muhammad. Mereka mendatangi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad, kabarkan kepada kami tentang anak-anak muda yang mereka pergi di suatu masa, ya, yang apa namanya, kisahnya menakjubkan. Kemudian tentang Dzulkarnain. Yang ketiga, tentang roh. Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka, ukhbirukum bima sa'altum anhu ghadan, besok akan aku kabarkan kepada kalian. Beliau lupa tidak mengucapkan insya Allah. Nih, maka disebutkan dalam soal kawalam, ya, walam yastathni, Rasulullah tidak mengucapkan insya Allah. Walam aja al-ghad, di hari besok ternyata Jibril belum memberikan jawaban. Nih, Nabi Muhammad menunggu sampai 15 hari. Wah, Makkah geger, di negeri Makkah, di kota Makkah geger, karena Muhammad sudah mengabarkan katanya besok, tapi kok sudah 15 hari, 15 malam tidak ada kabar dari Muhammad. Rasulullah merasa sedih karena wahyu itu agak datang datangnya agak terakhir, agak terlambat. Ya, beliau merasa sempit, merasa ya terpepet nih atas apa yang dia ucapkan kepada ahlu Makkah, penduduk Makkah. Akhirnya Jibril membawa kabar itu dengan membawa surat Al-Kahfi wa fiha muta mu'atabatuhu iyyah wa ala husni alaihim wa khairu ma sa'alu anhu min amri al-fityah war rajul at-tawaf. Allah kasih jawaban tentang tiga hal itu. Nah, ini kisah-kisah ini disebutkan atau sebab turunnya urutnya kejadian atau sebab turunnya surat ini disebutkan dalam Ar-Raud Al-Anf Al-Anf Ar-Raud Al-Anf fi Syarh Sirah An-Nabawiyah, di Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisham. Ini ada sebab turunnya, berarti ada sebab turunnya. Kemudian pelajaran bisa kita ambil pula, pelajaran yang besar dari kisah ini adalah tentang rahmah. Jadi sempitnya dunia yang dirasakan oleh Ashabul Kahfi ketika itu karena kekufuran yang ada di sekelilingnya, dan lapangnya gua nih, dengan keimanan dan rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalili menyebutkan innallati ja'alat kahfah ja'alat kahfuhum wasian, yang membuat gua mereka itu menjadi luas ya, hanian tenang bisa dinikmati ya. Muyassaranil hayah, ya, dia bisa menikmati hidup di dalamnya itu, terasa ringan hidup di dalamnya, mudah. Ya rahmatullahi ta'ala allati talabuha, sebabnya adalah rahmat yang mereka minta kepada Allah. Jadi kita ini juga harusnya minta rahmat kepada Allah. Fastajaba lahum, akhirnya Allah memberikan rahmat kepada mereka. Ini yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, ini jawaban Allah kepada mereka. Allah memberikan rahmat kepada mereka. Ma'aqsal hayah biduni rahmah, begitu kerasnya hidup ini tanpa rahmat Allah. Wa ma'adyaqud dunya biduni rahmah, begitu sempitnya dunia ini tanpa rahmah kasih sayang Allah. Inna rahmah rahbaniyah alhaniyah ma nushirat ala syai'in illa sahalathu wa hayyathu wa ja'alathu hanian salihan lil hayah. Rahmat Allah itu kalau diberikan kepada siapapun di muka bumi ini, maka hidup itu akan terasa mudah, terasa ringan, terasa nikmat ya, hidup ini akan terasa enak, nyaman. Wa inna rahmah rabbaniyah alhaniyah ma syamalat mu'minan illa ja'alathu hanian sya'idan. Kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmah itu kasih sayang Allah itu mencakup menaungi orang-orang yang beriman, maka hidup seseorang itu akan bahagia dan senang. Ya'isu hayatahu bi'izzah. Adik mana adik? Suruh masuk, panggil masuk. Ya. Maka dia akan hidup dengan penuh kemuliaan dan penuh kehormatan dan kebahagiaan. Di sini belum menyebutkan Sayyid Qutb rahimahullah, seorang pemikir dari Mesir, tentang dampak rahmat yang Allah berikan kepadanya. Nih, belum menyebutkan dalam Fi Dhilal Al-Qur'an, wa rahmatullahi la tu'azzu ala talibin fi ayyi makanin wala fi ayyi halin wajadaha Ibrahim alaihissalam finna. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan kepada siapa yang minta, ya di mana saja dan pada keadaan apa saja. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan rahmat Allah itu di dalam neraka, di dalam api yang menyala-nyala. Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan rahmat itu di dalam sumur. Dan juga mendapatkannya juga di dalam penjara. Yunus alaihi salam, Nabi Yunus mendapatkan rahmat Allah itu di perut ikan, di kegelapan perut ikan. Nabi Musa alaihi salam mendapatkan rahmat Allah itu ketika dilemparkan ke sungai saat masih kecil, Allah jaga. Bahkan Nabi Musa alaihi salam itu dirawat di rumah Firaun, musuh yang menjadi musuh Nabi Musa. Kemudian Ashabul Kahfi mendapatkan rahmat itu di dalam gua, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mendapatkan rahmat itu bersama Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua, gua Thur, ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, meninggalkan Madinah. Nah, Allah berikan rahmat itu kepada siapa saja dan di mana saja. Nih, beliau, ini Sayyid Qutb yang disebutkan dalam kitab ini, dalam Fi Dhilal Al-Qur'an, menyebutkan Kita tahu beliau adalah seorang pemikir, seorang ulama dari Mesir yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dalam penjara. Beliau mengucapkan wa taqulu ha anadha namudajan min rahmatillahi hina yaftahuha fandur kaifa takun. Nih, mengatakan ha anadha, inilah aku sebagai contoh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bukakan kepada seseorang, fandur kaifa takun. Lihatlah bagaimana itu dampaknya, efeknya itu. Innahu lam yataghayyar syai'un mimma hawli. Tidak ada yang berubah di sekitarku ini. Tidak ada yang berubah. Anaknya masih tetap, istrinya, ya rumahnya tetap. Nah, bahkan mungkin di penjara itu ya cuma hidup di ruangan 3x3 atau berapa. Walakin qad taghayyara kullu syai'in fi hissi. Akan tetapi segala sesuatu ini bisa berubah dalam rasaku, dalam perasaanku. Innaha ni'matun dhahmah, ini nikmat yang sangat besar. An yatafattahal qalbu li haqiqatin kubra min haqa'iki hadzal wujud. Hati ini bisa terbuka untuk melihat hakikat yang besar dalam hakikat kehidupan yang nyata ini. Al haqiqah al kubra allati tatadammanahal ayah. Hakikat yang besar yang dikandung oleh ayat ini, yaitu ayat tentang apa? Rahmah. Karena Ashabul Kahfi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di awal itu, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kepada kami ini rahmat. Berarti rahmat ini sebenarnya penting sekali dalam kehidupan. Rumah yang sempit, rezeki yang sedikit, itu bisa terasa nikmat, bisa membuat kita bahagia kalau kita ini ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada kita ini akan terasa sempit, hidup kita sengsara kalau Allah mencabut rahmat kasih sayang itu dalam kehidupan kita. Kita bisa bayangkan seorang anak itu bisa tinggal betah dalam rumah kalau ada rahmat dan kasih sayang dari kedua orang tua. Maka dia akan betah tinggal di rumah, dan kita akan betah tinggal di bumi Allah yang luas ini, dimanapun itu, apakah di rumah yang luas atau di rumah yang sempit, nikmat yang besar atau nikmat yang kecil, kalau kita ini mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah Mauqi' al-Kahfi, tempat al-Kahfi. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Kahfi ini menghadap ke utara. Ini. Wa nudzakkiru bi annana, ini tapi penulis ini sedikit tidak sepakat dengan Ibnu Katsir. Ya, bukan karena bukan arahnya ini. Hanya terkait matahari yang menyinari. Kemudian kita lihat anjing yang ikut bersama Ashabul Kahfi itu juga mendapatkan keberkahan ternyata. Nyatanya anjing itu disebut juga dalam Al-Quran. Anjing itu kan sebenarnya kalau sama anjing-anjing lain ya sekedar anjing saja. Tapi karena anjing itu bersama orang-orang soleh, dia mendapatkan keberkahan juga, ya, mendapatkan rahmat dan keberkahan juga. Maka ini menjadi pelajaran. Nih, berkata Ibnu Katsir mengatakan wasyamulat kalbahum barokatuhum. Keberkahan mereka itu juga mencakup anjing mereka. Imam Al-Qurtubi menyebutkan idza kana ba'dul kilab batna la hadhir darajah al-ulya. Kalau anjing saja itu bisa mendapatkan derajat yang tinggi seperti itu dengan berteman dan bercampur dengan orang-orang soleh, hatta akhbarallahu ta'ala bidzalika fi kitabi, sampai Allah menyebutkan dalam kitabnya, fama dhannuka bil muwahhidin. Sekarang bagaimana kalau itu adalah orang-orang yang tauhid, ahli tauhid dan orang yang beriman, yang mereka bercampur, menyatu, bergabung dengan orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh. Bal fi hadza tasliyatun, ini adalah sebagai hiburan, wa unsulil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, al muqassirin an darajatil kamal, yang mereka itu tidak mampu untuk mencapai derajat yang kamal. Sudah cukup dengan mencintai Nabi Muhammad SAW dan mencintai orang-orang soleh, para ulama, mereka juga akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya seperti kehidupan mereka. Nih, anjing saja bisa mendapat keberkahan, apalagi orang-orang yang beriman. Ini yang bisa kita sampaikan karena sudah adzan, kita cukupkan. Nah, beliau menyebutkan di sini ada 50 pelajaran yang besar. Tadi saya sebutkan kisah ini kisah yang sangat berkesan sekali dan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Bahkan rahmat ini sudah lama sekali saya memahami dan bisa merubah cara pandang kita terhadap kehidupan dan bisa mempengaruhi kehidupan, kebahagiaan kita dalam kehidupan di dunia ini. Selamat berbuka, kami ucapkan subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.